Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fin nar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fi din ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya dua kelompok menyimpan dalam kaitannya dengan masalah al-iman bil qada'i wal qadar, terkait keimanan kepada takdir. Yaitu dua kelompok yang mengingkari di mana jenis yang pertama adalah al-qadariyatu al-ghula, qadariyah ekstrim, yang mereka mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu sebelum terjadinya perkara tersebut. Dan mereka juga mengingkari penulisan takdir dalam Allahul Mahfuz. Kemudian yang kedua adalah jenis qadariyah yang mereka menetapkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Akan tetapi barakallahu fikum, mereka menafikan atau meniadakan kaitan perbuatan hamba dengan iradah dan masyiah Allah, di mana perbuatan makhluk itu dia lakukan sendiri tanpa ada kaitannya dengan takdir dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menciptakan perbuatan makhluknya. Dan ini juga adalah mazhabnya Al-Mu'tazilah. Lain lagi barakallahu fikum, sebagai lawan dari kelompok Al-Qadariyah adalah kelompok Al-Jabriyah, yang mereka barakallahu fikum menetapkan bahwa apa yang terjadi itu dengan takdir, kehendak dan masyiah Allah Azza wa Jal. Tapi dalam penetapan itu mereka gulu di dalamnya, sampai-sampai mereka menyatakan barakallahu fikum bahwa hamba tidak punya keinginan, tidak punya kehendak sama sekali. Manusia dan apa yang mereka perbuat, mereka hanyalah bagaikan robot yang hanya ikut. Maka barakallahu fikum, kedua mazhab ini sebagaimana kata Syekh Al-Fauzan, wakila al-madhabaini batilun, kedua mazhab ini batil li adillatin kathirah, berdasarkan dalil yang banyak. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal, liman syaa minkum ay yastaqim, dalam surah Takwir ayat ke-28 dan 29. Wa ma tasyauna illa ay yasha' Allah rabbul alamin. Maka kalimat liman syaa minkum ay yastaqim, kata Syekh, bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqamah. Ini sebagai raddun ala al-jabriyah, bantahan terhadap orang-orang jabriyah yang mereka menyatakan makhluk itu tidak punya kehendak, tidak punya keinginan. Sementara pada ayat ini Allah katakan liman syaa minkum, bagi siapa yang berkehendak, berkeinginan di antara kalian. Maka asbat Allah Azza wa Jalla fi hadhihi al-ayah masyi'at al-'abd. Allah menetapkan dalam ayat ini adanya masyi'at, kehendak bagi hamba. Sementara mereka menyatakan innahum majburun, makhluk itu dipaksa. Lalu ayat yang berikutnya pada kalimat wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin, dan apa yang kalian kehendaki itu tidak akan bisa terwujud kecuali jika Allah rabbul alamin menghendakinya. Maka di sini terdapat bantahan alal qadariyah terhadap orang-orang qadariyah, al-qailina bi anna masyiatal abdi mustaqillah, yang mereka menyatakan bahwa kehendak hamba itu tersendiri tanpa punya kaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan hamba itu tersendiri tanpa ada kaitannya dengan takdir dan masyiah Allah Azza wa Jalla. Maka di sini barakallahu fikum, Allah menyatakan wa ma tasyaun, dan apa yang kalian kehendaki, naam illa ayyasha Allah, tidak akan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk terjadi. Berarti masyiatul abd, kehendak hamba, muta'alliqatun bi masyiatillah, terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala alaqa masyiatal 'abdi 'ala masyiatihi subhanah. Allah menggantungkan kehendak hambanya dengan masyiahnya, dengan kehendaknya. Wa rabata biha, dan mengaitkannya dengannya. Wa hadha huwa madhhab ahli sunnah wal jamaah fi hadhihi al qadiyah, dan inilah madhhab ahli sunnah dalam permasalahan ini. Maka mereka barakallahu fikum tidak meremehkan sebagaimana sikap orang-orang al-qadariyah an-nufah, qadariyah yang menafikan, yang mereka ekstrim di dalam mengingkari takdir dan juga tidak menempuh jalannya orang-orang jabriyah di dalam menetapkan al-masyiah wal-iradah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, al-a'mal wal-aqwal wal-ta'at wal-ma'asi hiya minal 'abd. Amalan-amalan, ucapan, ketaatan-ketaatan, maksiat itu dari hamba. Dalam pengertian bima'na annaha qa'imatun bil 'abdi wa hasilun bi masyiatihi wa qudratihi. Dengan pengertian bahwa perbuatan itu terjadi pada hamba dan juga terjadi dengan kehendak hamba tersebut. Wa huwa al-muttasifu biha. Dialah yang disifati dengan amalan-amalan tersebut. Wal mutaharrik biha, dan yang melakukannya. Alladhi ya'udu hukmuha alaih, yang hukumnya kembali kepada dia. Wa hiya min Allah, dan juga dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima'na dengan pengertian annahu khalaqaha qa'imatan bil 'abd. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan perbuatan hambanya. Sehingga barakallahu fikum, sebagaimana pula dalam kehidupan realita keseharian, maka si hamba itu sendiri merasakan barakallahu fikum bahwa dia memiliki keinginan, memiliki kehendak, ingin makan, dia makan, ingin bekerja, dia bekerja, dan seterusnya. Namun terkadang barakallahu fikum, apa yang kita inginkan, apa yang bahkan sudah kita upayakan dengan menempuh berbagai sebab dari upaya itu, ternyata tidak terjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala belum menghendakinya. Kita sakit, ingin sembuh, sekian banyak upaya kesembuhan sudah kita tempuh dan kita jalani, minum obat dan segala macam bentuknya, tapi belum juga sembuh karena memang semua terkait dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masalah berikutnya, samaratul iman bil qada'i wal qadar, buah dari keimanan terhadap al-qada wal qadar. Yang pertama, barakallahu fikum, inna min a'zami samaratil iman bil qada wal qadar, di antara yang paling besar dari buah keimanan terhadap takdir, sihhata iman syakhsi bitakamuli arkanihi, benarnya amalan seseorang dengan kesempurnaan rukun-rukunnya. Karena keimanan terhadap takdir ini adalah salah satu dari rukun iman yang enam, alladzi la yatahaqqaqu illa biha, yang tidak mungkin, barakallahu fikum, keimanan dia terhadap enam rukun iman dikatakan benar sampai seluruhnya terpenuhi. Kalau lima dia yakini tapi satu dia ingkari, dia beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, tapi dia mengingkari keimanan terhadap takdir, fahuwa kafirun bil jami', maka hakikatnya dia kufur terhadap semuanya. Maka barakallahu fikum, dengan dia mengimani al-qada wal-qadar berarti sempurna. Bahkan sebagaimana telah kita sebutkan, bahwa ketika Nabi alaihi salatu wassalam menjawab pertanyaan malaikat Jibril tatkala bertanya tentang iman, fa akhbirni anil iman, qala al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, yaumul akhir, dan ketika menyebutkan keimanan terhadap al-qada wal-qadar, padahal sebelumnya Nabi menyebutkan dengan waw ataf, sama maknanya, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, ada huruf waw di sana, waw ataf, yang dia disandarkan kepada yang sebelumnya, kepada Allah. Tapi subhanallah, ketika menyebutkan al-iman bil-qadar wal-qadar, Nabi mengulang, in kana yadullu ala syai', jika itu menunjukkan kepada sesuatu, faminhu annahu yadullu, barakallahu fikum, ala ahamniyatih, maka menunjukkan kepada pentingnya. Naam, al-iman bil-qadar wal-qadar, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, di antara buah keimanan terhadap al-qada wal-qadar, tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, ketenteraman hati, wa'adamul qalb, hati ini tidak goncang, di dalam menjalani kehidupan dunia. Ketika seorang hamba, seorang insan dihadapkan kepada berbagai macam problematika hidup, hatinya tenang, jiwanya tenteram, tidak gundah, tidak gulana, tidak goncang. Karena seorang hamba, apabila dia mengetahui bahwa apa yang menimpanya itu takdir yang datang dari Allah Azza wa Jal, suatu kemestian yang pasti akan berlaku, yang tidak akan mungkin dia tolak, maka hatinya akan merasa tenang bahwa apa yang akan menimpanya atau yang telah menimpa dirinya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun usaha dan upaya dia untuk menghindarkan diri darinya tidak akan mungkin bisa kalau Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki untuk ditimpakan sesuatu kepadanya dari musibah dan malapetaka, sakit, ujian dan lainnya. Selalu terngiang dalam dirinya apa yang disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam, ma asabaka lam yakun liukhti'aka. Apa yang akan menimpamu tidak akan mungkin luput darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liusibak. Dan apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin menimpamu. Naam. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, wa'lam annal ummata law istama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, seluruh umat ini mereka berkumpul bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada dirimu, mereka tidak akan sanggup untuk memberikan manfaat kecuali yang memang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Wa istama'u 'ala ayyadurruka bi syai'. Kalau mereka bersatu padu berkumpul untuk memberikan dan menimpakan mudarat kepada dirimu, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Mereka tidak akan bisa memudaratkanmu kecuali yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Catatan atau tenda yang mencatat takdir itu sudah diangkat. Lembarannya pun sudah kering. Tidak akan mungkin berubah apa yang ada dalam catatan takdir Allah Azza wa Jal dalam Allahul Mahfuz. Maka dia tenang. Ini hasil dan buah yang manis dari seorang mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu jiwa dia akan tenang, hatinya akan tenteram. Berbeda dengan mereka-mereka yang tidak beriman kepada takdir, dia akan gundah, dia akan sedih. Bahkan tidak jarang sebagian orang berupaya untuk melepaskan dirinya dari berbagai macam kesulitan dan problematika hidup dengan cara pintas, berintihar, dengan cara bunuh diri, gantung diri, minum racun. Ya, kalau tidak ada racun sianida, makan baygon. Naam, baygon bakar dicampur dengan abu dapur. Sebagaimana kita saksikan sekian banyak orang-orang yang telah mengupayakan hal tersebut, kadang pun gagal. Naam, sudah gantung diri, belum sampai nyawanya ini ketolong. Atau kursinya kok gak jatuh-jatuh. Nah, pas sudah talinya di leher, ternyata dia pun masih takut-takut. Nah, iya enggak, iya enggak. Atau ya terjun sambil teriak-teriak, saya turun loh. Lo ngapain teriak ke orang, turun aja langsung, gak ada orang. Karena maunya ditolong, ada yang naruh sarung di bawah untuk menerima dia. Ternyata sedang patah hati. Nah, banyak orang demikian. Kenapa demikian barakallahu fikum, kata Syekh, li'annahum la yu'minuna bil qada' wal qadar. Karena mereka tidak beriman kepada al-qada' wal qadar. Ini disebabkan oleh kerusakan akidah. Padahal sungguh Allah Azza wa Jalla telah menyatakan di dalam Al-Quran, hafalkan ini baik-baik, jamkan baik-baik. Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 22-23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Apa yang menimpa dari musibah di bumi ataupun pada diri kalian tiada lain kecuali telah ada dalam Al-Kitab, fi kitabin, dalam catatan takdir Allah Azza wa Jal, min qabli an nabra'aha, sebelum kamu menciptakannya. Nah, sebagaimana telah kita sebutkan tadi malam, Allah Azza wa Jal qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana, Allah sebelum menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun lamanya, sebelum itu Allah telah menyatakan kepada al-qalam, kepada pena, naam, uktub, tulislah. Qala wa ma aktub, apa aku tulis ya Allah? Qala uktub maqadir al-khalaiq ila qiyamis sa'ah, tulis takdir-takdir makhluk sampai hari kiamat. Nah, Allah katakan dalam ayat ini, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah. Tujuannya apa barakallahu fikum? Dengan keyakinan kita bahwa itu sudah tertulis dalam Al-Lawhul Mahfuz, dalam catatan takdir Allah Azza wa Jal, likai la ta'saw ala ma fatakum, agar kalian tidak berputus asa terhadap apa yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak berbangga dan menyombongkan diri dengan apa yang kalian dapatkan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin faqur, dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka, naam, setiap orang yang sombong lagi bangga diri. Ikhwati fil a'zan ya Allah wa iyyakum. Maka kita telah, ketika telah mengupayakan sesuatu, tentu bahkan telah menjalani apa-apa yang dibimbingkan Nabi alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangat untuk melakukan apa yang bermanfaat. Satu, punya semangat yang besar, tidak pantang menyerah. Wasta'in billah, disertai dengan upaya isti'anah, berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Wala ta'jas, jangan merasa lemah, jangan pesimis. Sudah dijalani? Na'am barakallahu fikum. Ternyata apa yang mau diusahakan tidak didapatkan dari sebuah usaha. Maka demikian ini, la ta'saw ala ma fatakum, jangan berputus asa atas apa yang lewat, luput dari kita. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam dalam Lanjutan hadis tersebut menyatakan, wa in asabaka syai'un, jika menimpamu sesuatu, yakni bi khilafi ma turid, berbeda dengan apa yang kamu inginkan, fala taqul, jangan kamu mengatakan, lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada, kalau seandainya saya begini pasti akan begini dan begini. La, jangan ucapkan seandainya, seandainya, seandainya. Fa inna lau taqtahu amal syaitan. Kenapa Nabi membimbing kita untuk tidak berandai-andai, seandainya begini, seandainya begini, seandainya tidak begini, tidak akan seperti ini. Lau itu membuka amalan syaitan. Amalan syaitan adalah memberikan was-was ke dalam hati kita, menanamkan kesedihan. Syaitan senang kalau kita sedih. Nah, kalau terus semakin ditumbuh suburkan sikap yang seperti ini, bisa jadi akan meningkat sampai kepada tingkatan menolak dan membenci takdir Allah subhanahu wa ta'ala, iyadhan billah. Tetapi sebaliknya pula adalah, wala tafrahu bima ataakum, jangan bangga dengan apa yang kalian dapatkan, karena masing-masing orang mendapatkan atau tidak mendapatkan itu karena kehendak mutlak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang menang dia bersyukur kepada Allah dan memujinya. Nah, yang kalah dengan putus asa terus belajar. Nah, sambil dicari, dipelajari apa sih celah-celahnya. Sebagaimana orang usaha, kenapa saya gagal? Nah, kita tidak menyatakan lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada, tapi tetap ada upaya sebagaimana bimbingan para ulama. Oh, ternyata tatkala saya jualan ini kurang ya, dibandingkan orang lain, ternyata saya setengah hati ketika ngasih es batu, jadinya cepat rusak ikannya. Oh, ternyata memang butuh freezer ya. Di sana ada celah ya, untuk muhasabah, introspeksi diri. Nah, kenapa dia gagal? Bahasa dah. Wa khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh menyatakan, fa akhbarana subhanahu annahu qaddara ma yajri min al-masa'ib fil ardi wa fil anfus fa huwa muqaddarun wa maktubun la budda min wuqu'ihi mahma hawalna daf'ahu. Perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa dia mentakdirkan apa yang terjadi dari berbagai macam musibah yang terjadi di bumi dan pada diri manusia. Itu satu muqaddar, sudah ditakdirkan, wa maktubun, dan tertulis, la budda min wuku'i, yang mesti akan terjadi. Mahma hawalna daf'ahu, betapapun upaya kita untuk berupaya mencegahnya. Amrun la budda min, perkara yang mau tidak mau mesti akan terjadi. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hikmah dari pengkabaran tersebut, li'ajli an natma'in, agar kita ini tenang, tenteram. Naam, tidak berputus asa ketika mendapatkan musibah, dan sebaliknya juga tidak sombong lagi bangga diri ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang wajib adalah as-sabru indal masaib, sabar ketika mendapatkan musibah, wa adamul ya'su min rawhillah, dan tidak berputus asa dari rahmat Allah, wa syukru indar raha, dan syukur ketika mendapatkan kesenangan, kebahagiaan. Wa adamul amni min makrillah, dan tidak merasa aman dari makar Allah. Sehingga nakunu mutawakkilina ala Allah fi halain au fil halain. Kita orang yang senantiasa tawakal kepada Allah dalam dua keadaan ini. Ketika senang, ketika susah. Ketika riang, ketika sedih. Oleh karena itu Ikrimah rahimahullahu taala menyatakan, "Laisa ahadun illa wa huwa yafrah wa yahzan." Tidak ada seorang pun dari kita kecuali dia senang, dia sedih. Hanya dua ini. Walakin akan tetapi, ij'alu al-farha syukran. Jadikanlah kegembiraan dan kesenangan itu untuk bersyukur kepada Allah. Wal hazna sabran, dan kesedihan untuk sabar. Kemudian kata Syekh menyatakan, walaysa ma'na hada, tapi tidaklah bermakna. Annal 'abd la yattakhidhu al-asbab al-waqiyah min asy-syarr wal-jalibah lil khair. Bahwa si hamba tidak berupaya mencari sebab yang bisa menyelamatkan dia dari asyar, dari kejelekan. Waljalibah lisyar, nak waljalibah lil khair, dan mencari sebab untuk bisa mendapatkan kebaikan. Wa innama yattakilu ala al-qada'i wal-qadar, namun dia hanya bersandar kepada takdir. Dia hanya bersandar kepada takdir sebagaimana disangka oleh sebagian orang-orang jahil. Di atas, di luar enggak? Luar. Maka tidak demikian, barakallahu fikum. Orang mesti harus mengupayakan sebab agar bisa terhindar dari kejelekan dan bisa mendapatkan kebaikan. Sementara kalau seseorang hanya bersandar kepada takdir, maka Syekh menyatakan, wahada min akbaril ghalati wal jahl, termasuk di antara sebesar-besar kesalahan, kekeliruan dan bentuk kejahilan. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mencari sebab, untuk berusaha, dan melarang kita dari at-takasul, dari bermalas-malasan. Akan tetapi, ketika kita sudah melakukan usaha, lalu yang terjadi adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita harapkan dan yang kita upayakan, maka di saat itu kemudian tidak berkeluh kesah. Karena itu adalah takdir Allah Azza wa Jal. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dari hadis yang saya sebutkan tadi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha fa inna law taftahu 'amala ash-shaytan walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Naam, ini ucapan yang baik. Qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki pasti akan terjadi. Sebagaimana pula Syekh menyatakan wa 'alal 'abdi, tadi harus melakukan usaha. Naam. Wa 'alal 'abdi ma hadza an yuhasiba nafsah, juga bermuhasabah dia, mengoreksi. Wa yusahhihu akhtaahu, dan memperbaiki kesalahannya, apa yang salah, apa yang keliru, apa yang kurang. Kenapa bisa gagal? Fa innahu la yusibuhu syai'un illa bisababi dzunubihi. Karena tidaklah menimpa dia sesuatu kecuali disebabkan oleh dosa-dosanya. Allah katakan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu disebabkan oleh usaha dari tangan-tangan kalian, dan itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memaafkan kalian. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang telah buah dari al-iman bil qada'i wal qadar, adalah as-sabat, kekokohan di dalam menghadapi kesulitan hidup. Sebagaimana terjadi kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya dari berbagai macam ujian dan malapetaka, tetapi mereka menghadapinya dengan al-iman as-sadiq, keimanan yang jujur, wal-azmu as-sadiq, azam yang kuat, sampai mereka mendapatkan keberuntungan. Yang menjadi syiar mereka adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, tuliskan bagi kami. Huwa maulana, dialah maula kami, penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kaum mukminin itu bertawakal. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, tadi yang ketiga, di antara buah dari keimanan kepada al-qada wal qadar adalah akan mengganti al-mihan, ujian, kepada kesenangan, akan merubah musibah menjadi pahala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apa yang menimpa dari musibah tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala sesuatu. Berkata Al-Qamah rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibah. Dia adalah seseorang yang menimpa dia suatu musibah. Faya'lamu annaha min indillah. Lalu dia tahu bahwa itu dari sisi Allah Azza wa Jal. Fayarba wa yusallim. Maka dia pun riba dan menerima. Yani barakallahu fikum. Ayat ini menyebutkan tentang seorang yang menimpa dia suatu musibah, lalu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian bahwa musibah yang terjadi itu dari Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala dia tahu dan yakin itu dari sisi Allah, dia ridha dan menerima. Maka sikap dia dari keridhaannya dan penerimaannya, yahdi qalbah. Allah berikan hidayah kepada qalbu dia. Nah, maka Syekh menyatakan, wa ma'na al-ayat al-karimah, dan makna ayat al-mulia ini, siapa yang menimpa dia suatu musibah dan dia tahu bahwa itu dari takdir Allah Subhanahu wa taala, fa sabara wahtasaba. Dia bersabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga yang penting. Jangan lupa. Setiap kali kita tertimpa suatu musibah, harapkan di sana adanya pahala dari Allah Azza wa Jal. Ihtisabul ajr. Maka di sini Syekh menyatakan, fasabara, dia sabar. Nah, dia terima. Tapi di sisi lain, yang akan semakin menambahnya menjadi kebaikan adalah wahtasaba. Dia berihtisab mengharapkan ajr dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang dibimbingkan ketika mendapatkan musibah, naam, alladzina idza asabathum musibah qalu madza, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini maknanya kita ridha dan menerima. Ya, ternyata ada bimbingan yang lebih dari itu, dari sekedar hanya mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang menggambarkan tentang penerimaan dan keridhaannya kepada takdir Allah Azza wa Jal. Tapi ternyata di sana Nabi mengajarkan sebuah doa, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berikan pahala atas musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik. Nah, dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewujudkan, ya Allah, ganti dengan yang lebih baik. Nah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Sebagaimana ketika Abu Talhah meninggal, kemudian istrinya berdoa, siapa istrinya? Ummu Salamah. Hah? Ummu Sulaim? Ummu Salamah. Dia berpikir siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah dari musibah yang menimpanya dari kematiannya. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam telah mengajarkan doa ini kepada Abu Talha. Naam. Fabarakallahu fikum. Maka beliau pun berdoa kepada Allah. Ternyata yang datang meminang beliau adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka seorang mungkin saja tidak tergambar apa mungkin. Lah, yakin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, dan di sini ada perkara yang diingatkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Ba'dun nas yukhti'una khata'an fahisha. Ada sebagian manusia yang salah dengan kesalahan yang fatal. Indama yahtajuna bil qada'i wal qadar ala fi'lihim bil ma'asi wa tarkihim lil wajibat. Ketika mereka berhujjah dengan takdir atas perbuatan maksiat yang mereka lakukan dan tatkala mereka meninggalkan kewajiban, mereka mengatakan, ya ini sudah Allah takdirkan bagi saya. Tetapi mereka tidak mau bertobat dari dosa-dosanya. Nah, coba kamu berhenti. Ini kan perbuatan yang haram, usaha yang kotor. Ya ini sudah takdir Allah bagi saya. Kalau Allah tidak menginginkan, ya tidak mungkin saya usaha ini. Wa hadza ihtijajun batil. Ini hujjah yang batil. Ini adalah ucapan yang sama yang dilontarkan oleh kaum musyrikin. Tatkala mereka berhujjah dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Sayaqulu alladhina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai' kadzalika kadzdzaba alladhina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa takhrusun. Akan berkata orang-orang yang mereka berbuat syirik, kalau Allah menghendaki kami tidak akan berbuat kesyirikan, dan tidak pula bapak-bapak kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikianlah orang-orang sebelum mereka mendustakan, sehingga kami timpakan kepada mereka azab kami. Maka katakanlah, apakah di sisi kalian ada ilmu? Maka keluarkan, sampaikan kepada kami. Namun tiada lain kecuali kalian sekedar mengikuti azan, prasangka semata, dan kalian hanyalah orang-orang yang menentang. Maka Syekh mengatakan, wa hadza fahmun sayyi. Ini pemahaman yang salah terhadap al-qada wal-qadar. Li'annahu la yuhtajju bihima ala fi'lul ma'asi. Karena tidak boleh berhujjah, berdalil terhadap keduanya, terhadap al-qada wal-qadar atas perbuatan maksiat. Wa innama yuhtajju bihima inda nuzuli al-masaib. Namun seseorang boleh beralasan dengan al-qada wal-qadar ketika terjadi musibah. Nah, maka tidak boleh dia beralasan. Ya akhi, cobalah berhenti antum merokok. Merokok itu kan membunuhmu. Membunuh kesehatan, membunuh harta. Naam. Sekian banyak mafasid. Wa yang bersepakat tentang kerusakannya bukan dokter-dokter muslim, hatta kuffar pun mengakuinya. Rokok itu tidak ada karena luar sana, karena memang dari awal sudah rusak. Nah, ada sebagian orang beralasan, ini sudah takdir saya seperti ini. Hadza batil, ini keliru, salah, salah besar. Nah, tidak boleh berhujjah atas perbuatan yang menyimpang, amalan yang keliru, lalu beralasan dengan takdir. Kecuali seseorang yang dia sudah bertaubat atas perbuatan kesalahannya, maka boleh dia untuk beralasan dengan perbuatan maksiat yang dulu pernah dia lakukan sebagai ibrah dan pelajaran. Nah, sebagai ibrah dan pelajaran. Kecuali memang sesuatu yang tidak bisa kita elakkan, seperti kejadian yang terjadi kepada Ali dan istrinya Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam datang ke rumah mereka dan bertanya, "Ma mana akum ma antakuma?" Apa yang mencegah kalian berdua untuk bangun salat malam? Maka Ali kemudian berhujjah dengan takdir Allah azza wa jalla. Inna anfusana biyadillah. Jiwa kami ini berada di tangan Allah. Law syaa'a an naquma naquma. Kalau Allah kehendaki kami bangun, ya kami bangun. Cuma Allah tidak menghendaki bangun, ya tidak bangun-bangun. Nah, ini hujjah yang benar. Hujjah yang pada tempatnya. Nabi keluar sambil memukul-mukul pahanya dan menyatakan, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, memang manusia ini banyak membantah, banyak jidal. Tapi benar alasan Ali radhiyallahu taala anhu. Dan memang apalagi karakter beliau bukan memang orang yang malas ya untuk bangun malam. Sangat jauh berbeda dengan kita. Nah, sudah 4 orang teman yang bangunin, tidak bangun-bangun. Jam berapa? Jam 2, terlagilah setengah 3. Bangunin setengah 3, terus masih lama, jam 3 juga. Terus sampai 12. Nah, atau bukan orang, alarm, Masya Allah niatnya. Alarm sampai 3 kali alarm bunyi. Setar lagi 5 menit. Terus terbuai. Ya, terbuai dia. Akhirnya syaitan nah membuat dia tidak bisa bangun. Tapi sebatas kejujuran yang ada dalam qalbu, Allah tuliskan. Nah, Allah tuliskan pahala baginya. Alarmnya bunyi, tangannya refleks. Nah, tidur lagi sampai pagi. Lames bisa diganti dengan, kalau kita biasa witir 3 rakaat, 6 tertidur di malam itu, laksanakan 4 rakaat. 6 di waktu duha. 6 sampai batas akhir salat duha sekitar 1 tombak sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur, boleh. 6 dan setelah naik matahari sejarak 1 tombak. Kalau dia biasa witir 5 rakaat, laksanakan dengan 6 rakaat. Maka seakan-akan dia telah menunaikannya di malam hari tersebut. Ada peluang. Nah, ada peluang. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam dalam perkara salat witir tidak pernah meninggalkannya. Baik ketika safar atau apalagi ketika hadar, ketika mukim. Kemudian yang berikutnya, barakallahu fikum, buah dari keimanan terhadap al-qada' wal-qadar mendorong seseorang kepada amalan dan akan mendorong kepada keberhasilan, akan menumbuhkan kekuatan dan keperkasaan. Maka seorang mujahid fi sabilillah yamdi fi jihadih, dia akan terus berjalan pada jihadnya, tidak takut dia kepada kematian. Loh, kenapa demikian? Li'annahu ya'lamu annahu la budda min, dia tahu bahwa kematian itu suatu kemestian yang akan terjadi. Tahu dia tentang kematian. Kalau dia datang tidak bisa ditunda dan juga tidak bisa dibajukan urusan kematian. Tidak bisa dicegah oleh benteng yang kokoh. Tidak bisa dihalau oleh jumlah pasukan yang banyak. Kematian itu barakallahu fikum tidak bisa dipercepat dengan perang di jalan Allah dalam medan tempur, tapi juga tidak bisa diperlambat dengan nyenyak-nyenyak tidur di rumah. Kalau namanya waktu ajal sudah datang, ya sudah saat itu juga. Makan kerupuk keselak meninggal. Nah, bukan harus kena senjata 12,7 nancap di jantung. Nah, jangan anggap wah jauh dari jantung, jauh dari nyawa. Nah, maka demikian barakallahu fikum, orang yang yakin dengan takdir, dia akan terus beramal, akan menumbuhkan kekuatan, keberhasilan. Dalam usaha, nah, sekali dia gagal, dia tidak menjadi orang yang kemudian barakallahu fikum tertimpa dengan perbuatan-perbuatan jahiliyah, semisal perilaku tatayur atau aktiar, anggapan-anggapan sial. Ini juga anggap orang yang beranggapan sial itu salah satu bentuk orang yang tidak percaya dan tidak beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak yakin bahwa segala sesuatu, keberhasilan, kesuksesan, atau kegagalan, itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan qada dan qadarnya. Baru keluar rumah, lihat burung terbang ke arah kiri, tuh sial, ini tidak bakal berhasil. Atau mungkin saja barakallahu fikum, dia sudah tidak diperdulikan urusan burung terbang kanan wala kiri, jalan langsung tetap. Begitu pertama gagal, ternyata kegagalan itu yang menjadi tiarah bagi dia. Aduh, baru pertama sudah gagal, saya tidak akan pernah lagi untuk menggeluti ini. Ya mungkin ada yang perlu di muhasabah di sana. Apa letak kesalahannya, letak kekurangannya. Maka seorang yang yakin dengan takdir itu, dia akan mudah mendapatkan keberhasilan. Lanjut terus. Tapi bukan bermakna tanpa perhitungan. Ya, bukan bermakna tanpa perhitungan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan terkait dengan masalah seperti gambaran seorang mujahid fi sabilillah yang dia akan yamdi fi jihadih, terus lanjut maju dalam jihadnya. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat ke-78, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kematian akan menjumpai kalian, meskipun kalian berada di balik benteng yang sangat tinggi lagi kokoh. Di mana saja kematian pasti akan datang, bukan kemudian dengan jihad kita pasti mati. Lah. Siapa yang tidak kenal dengan Khalid ibn Walid, Saifullah? Bukan barakallahu fikum pasukan biasa sebagai pasukan penyisir untuk mengumpulkan barang-barang tertinggal. Tidak. Panglima perang. Selalu tampil menjadi panglima perang. Dan tentunya kalau seorang panglima, itu risikonya lebih besar. Musuh itu bidikannya dan sasarannya lebih banyak selalu tertuju kepada panglimanya. Kalau panglima sudah kena, itu pasukan seluruhnya bisa down mentalnya. Efeknya. Tapi subhanallah, apa yang terjadi kepada beliau? Mata ala firasyih. Meninggal di tempat tidur. Namun semoga Allah subhanahu wa ta'ala naikkan beliau kepada derajat para syuhada. Karena nabinya alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, man sa'ala Allah syahadata bi sidqin min qalbi ballaghahu Allah manazil asyuhada. Siapa yang meminta syahadah kepada Allah jujur dari kalbunya, Allah akan sampaikan dia kepada derajat para syuhada, meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Nah, jadi masalahnya bukan demikian. Kemudian yang terakhir barakallahu fikum adalah wa kadzalika bil imani aw min samaratil imani bil qada'i wal qadar yatawaffaru al intaj was sara. Akan digapai keberhasilan dan keuntungan. لأن المؤمن إذا علم أن الناس لا يضرونه إلا بشيء قد كتبه الله عليه ولا ينفعونه إلا بشيء قد كتبه الله عليه أو له فإنه لن يتواكل. Karena seorang mukmin ketika tahu bahwa manusia tidak akan bisa memudaratkannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan dan tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepada dia kecuali yang Allah tentukan baginya, fa innahu lan yatawakkal, dia tidak akan pura-pura tawakal. Satu, wala yahabu al makhluqin. Naam, dia tidak akan takut kepada makhluk, wala ya'tamidu alaihim, dan tidak bersandar kepada mereka. Wa innama yatawakkalu ala Allah, dia akan bertawakal kepada Allah. Wa yamdi fi tariqil kasab, dia akan terus berjalan, berusaha. Wa idha usiba binafsah. Naam. Namun jika dia tertimpa oleh sesuatu yang terbalik dari keinginannya, walam yatawaffar lahu matlubu, tidak tercapai apa yang dia inginkan, fa inna dhalika la yusnihi an muwasalati al-juhud, wa la yaqta'u minhu bab al-amal. Dia kemudian tidak akan terputus dari usaha dan tidak akan berhenti disebabkan oleh na'am barakallahu fikum al-amal, oleh putus asa. Walau yakul, dan dia tidak menyatakan lau anni fa'altu kada, kalau aku lakukan begini, kana kada wa kada, maka akan begini dan beginilah. Walakinnahu yakul qaddarallahu wa masya'a fa'al, Allah sudah mentakdirkan apa yang akan daki pasti akan dia perbuat. Wa yamdi fi tariqihi, dia akan terus berlanjut. Mutawakkilan ala Allah, dan bertawakal kepada Allah azza wa jal. Ma'a tashihi khata'ihi, sembari memperbaiki kesalahannya. Wa muhasabatihi li nafsi, dan muhasabah terhadap dirinya. Naam. Tawud. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah buah-buah yang manis yang bisa dihasilkan oleh keimanan terhadap al-qada wal-qadar. Kita beranjak kepada pembahasan berikutnya, al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara. Syekh menyatakan, setelah kita selesai dari pembahasan yang ringkas ini, li usulil aqidatil islamiyah, mempelajari usul pokok-pokok aqidah islamiyah. Subhanallah, ini beliau anggap ringkas. Nah, karena memang ini sudah kita berada di penghujung kitab ini. Dan kita sudah selesai dari 6 rukun iman. Iya. Sudah berlalu dari pertama rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan akhir. Dan terakhir adalah al-qada wal-qadar. Ini kita sudah berada pada penghujungnya. Dan ini mukhtasar. Mukhtasar tadi kita membahasnya berapa tahun? Hah? Berapa tahun kita bahas kitab ini? Memang lama karena cuma sebulan sekali ya. Ya, kalau tiap hari sebentar. Maka Syekh menyatakan, nushiru ila annahu yajibu ala kulli muslim. Kita isyaratkan bahwa wajib atas setiap muslim, yadinu hadihil aqidah, yang dia beragama dengan aqidah ini, aqidatul islamiyah as-sahihah, an yuwaliya ahlaha, dia berwala kepada ahlinya, loyalitas kepada pemilik aqidah sahihah islamiyah, wa yu'adi a'da'aha, dan memusuhi musuh-musuhnya, benci kepada musuh-musuhnya. Fayuhibbu ahla tauhid, dia cinta kepada ahlu tauhid, wal ikhlas, dan berwala kepada mereka, dan dia benci kepada ahlu syirik dan memusuhi mereka. Ini ketetapan. Jadi masalahnya barakallahu fikum, bukan sekedar kita bertauhid, meninggalkan syirik, masalahnya tidak berhenti sebatas itu. Di sana ada konsekuensi lain dan tuntutan lain dari orang-orang yang berakidah sahihah salimah. Di sana ada prinsip yang tidak boleh diremehkan, prinsip al-wala'u wal-bara'. Yang sungguh barakallahu fikum, prinsip ini semakin hari itu semakin hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Prinsip al-wala'u wal-bara', berloyalitas kepada kaum mukminin, kaum muslimin, ahlu tauhid, dan benci kepada kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan, benci kepada kekufuran, dan benci pula kepada ahlul kufur. Sekarang ini banyak orang terjatuh dan menginjak-injak prinsip yang sangat agung ini, padahal Nabi alaihi salatu wassalam telah menggambarkan bahwa awsatu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tali keimanan yang paling kokoh, umur Nabi alaihi salatu wassalam mensifatkan prinsip al-wala wal-bara, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, itu dengan awsatu ural iman, tali keimanan yang paling kokoh. Kaum muslimin begitu banyaknya karena memang tertipu dengan doa atau dolal para dai-dai kesesatan, wahum du'atun ila abwabi jahannam, dan mereka para dai yang menyeru kepada pintu jahannam. menerapkan sikap toleransi beragama yang kebablasan dan salah kaprah. Naam. Kebablasan. Membantu pengamanan gereja di malam Natal. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah. Bahkan mengucapkan ucapan selamat Natal. Dengan dalih tidak apa-apa, boleh mengucapkan selamat Natal. Berarti kan kita mengucapkan selamat atas kelahiran Nabiullah Isa. Ya, kita beriman tentang beliau sebagai Rasul Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Apa yang mereka lakukan dari perayaan Natal, naam, dari kelahiran Nabiullah Isa alaihi salam, laisa min dinihi alaihi salatu wassalam, bukan bagian dari agama beliau. Wa innama ibtada'uhu fi dinihi, itu yang mereka ada-adakan dalam agamanya. Sebagaimana pula pada umat ini, maulidun nabi alaihi salatu wassalam laisa min dinihi sallallahu alaihi wasallam, innama ibtada'uhu min anfusihim, itu perkara mereka ada-adakan dari diri-diri mereka sendiri. Nah, apa bedanya toleransi beragama dengan toleransi antar umat beragama? Betul, ada bedanya? Apa, Pak? Coba dibantu, Abu. Nah, antar umat beragama, kalau toleransi beragama, berarti bantu-membantu. Nah, itu, ini betul. Itu yang kita katakan bahwa mereka ini yang diterapkan justru adalah toleransi beragama. Islam itu barakallahu fikum adalah agama yang paling menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Lakum dinukum waliyadin. Bukankah Islam ajaran yang paling rahmat lil alamin? Tidak membenarkan mengganggu seorang kafir dzimmi. Biarkan mereka dengan ibadah mereka. Jangan ganggu. Prinsip. Tidak boleh kita mengganggu mereka beribadah di hari Natal wala di hari apa. Fadbalu. Silakan dengan agama kalian. Lakum dinukum waliyadin. Kita tidak akan mengganggu kalian. Dan itu ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Man adza dinniyan faqad adzani. Siapa mengganggu seorang dinni, dia telah menggangguku. Wa man adza dinniyan fa ana khasmuhu yawmal qiyamah. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. Ini namanya apa? Toleransi antar umat beragama. Tapi jangan kebablasan masuk ke dalam gereja ikut-ikutan merayakannya dan mengucapkan selamat Natal. Ini perkara yang bisa menjerembabkan ke dalam kekufuran kepada Allah Azza wa Jal dan kemurtadan dari Islam. Fantabiru. Hati-hati. Ini prinsip yang tidak boleh diremehkan dan dilalaikan. Dan semakin sangat mendesak untuk kita mempelajari masalah al-wala wal-bara ketika semakin hari semakin terkikis prinsip-prinsip ini. Padahal sungguh. Asy-Syaikh menyebutkan tentang prinsip al-wala wal-bara wa dzalika min millati Ibrahim walladziina ma'ahu, dan ini termasuk dari millah Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Alladziina umirna bil iqtida'i bihim. Kita umat Islam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam diperintah untuk mengikuti millah Ibrahim alaihi salam. Anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikuti millah Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang suci, yang tauhid. Di mana, bagaimana bentuk millah Ibrahim alaihi salam? Allah katakan dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Naam. Dan sebelum ana lanjut, membacakan ayat ini. Sebelum mana lupa, teringat satu ayat tentang masalah toleransi kita dengan kufar. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan, barakallahu fikum, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbu al muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari kampung-kampung halaman kalian untuk kalian berbuat baik. Allah tidak larang. Anta barruhum, berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang yang berlaku adil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kepada orang kafir tidak boleh melakukan kezaliman. Tidak boleh menipu dalam urusan jual beli, dalam urusan muamalah. Jangan kemudian mereka kufar, kita tipu saja, kita rampas. Nah, mau ikut buka toko, ini hasilnya besar loh. Bisa dalam semalam itu, dalam satu hari itu keuntungannya 101 miliar. Gimana caranya? Nah, buka toko jam 12 malam, bawa linggis, buka toko Cina. Nah, itu namanya ngerampok ya, he. Enggak boleh berlaku zalim kepada mereka. Mengurangi timbangan, akad jual beli, sewa menyewa, haram hatta kepada kufar. Islam tidak mengajarkan yang demikian. Dan Nabi alaihi salatu wassalam juga demikianlah, bahkan barakallahu fikum, ketika beliau ada akad sewa menyewa dengan seorang kafir sampai batasnya, kemudian dia meminta dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kemudian memerintahkan untuk disegerakan pembayarannya, bahkan diberikan dengan yang lebih baik. Ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Kisah seorang wanita musyrikah yang Ali radhiyallahu ta'ala dan seorang sahabatnya ketika meminta bantuan dari wanitanya, dia bawa air dari kendinya itu dibawa menghadap kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia bawa tempat minumnya dan meminta izin untuk diberikan kepada para sahabat yang mereka butuh minum. Maka mereka semua minum, mengisi kendi-kendinya. Sekian banyak pasukan, pasukan besar ini. Naam. Disaksikan oleh wanita musyrikah tersebut bagaimana Nabi meminumnya, para sahabat juga demikian memenuhi semua tempat-tempat minum mereka. Dan kemudian dikembalikan kepada wanita itu, ternyata airnya tidak berkurang, bahkan kelihatannya lebih banyak dari sebelumnya, ditambah lagi dengan hadiah-hadiah, semua yang punya barang-barang yang bisa diberikan, kasihkan kepada wanita itu. Tidak dituntut, tidak didesak dia untuk masuk ke dalam Islam. Tidak. La ikraha fid din. Tadi subhanallah, dengan apa yang dia saksikan dari akhlak kebaikan Nabi dan para sahabat, dia cerita dan menyaksikan mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak berkurang air pada kendinya, bahkan nampak lebih banyak daripada sebelumnya. Dalam kondisi sekian ratus, bahkan mungkin lebih dari 1000 orang telah minum darinya dan memenuhi tempat-tempat mereka, dia cerita kepada naam kabilahnya dan mereka pun masuk ke dalam Islam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan prinsip Ibrahim dalam al-wala wal-bara, yang kita diperintah untuk mengikuti milah Ibrahim dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima wal ladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama beliau ketika mereka menyatakan kepada kaumnya, kami bara kepada kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah, harus dua-duanya, benci kepada kesyirikan, benci pula kepada ahlu syirik, bara, berlepas diri dari mereka. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha, dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian. Hatta sampai ghayahnya, puncaknya itu, kapan akan hilang kebencian dan permusuhan dari kami kepada kalian? Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Nah, maka tidak ada sikap loyalitas dan cinta kasih kepada orang-orang kufar wal musyrikin, apalagi dengan mengungkapkan bahasa-bahasa mereka ini adalah saudara-saudara kita. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, dan di sana ada bagaimana bentuk dan simbol-simbol sikap loyal kepada kaum mukminin. Demikian pula simbol-simbol dan bentuk-bentuk sikap yang menggambarkan loyalitas kepada orang-orang kafir. Sekian banyak yang disebutkan contohnya oleh Al-Syikh Hafizahullahu Ta'ala. Namun insyaAllah akan kita bahas poin-poin tersebut pada kajian mendatang biiznillahi ta'ala. Fanaktafi bihada al-qadr. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.